السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعون الكرام والمشاهد الأحباء، para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim Lughah Al-Arabiyah. Kita sudah sampai ke latihan yang ke-10. Malam ini insyaAllah masuk kepada latihan ke-11 di halaman 148, halaman 148 dari kitab Durusul Lughah Mujallad Ats-Tsalits, itu jilid yang ketiga. Silakan dibuka halaman 148, di mana di sini menjelaskan satu atau beberapa di antara saudara-saudara kana. Di antara itu asbaha, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lebih luas lagi ya. Di antara saudara-saudara kana itu asbaha min akhawati kana. Kita tahu bahwa kana ini memiliki amal ya, memiliki amal yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Maksudnya adalah karena kana dan saudara ini dia masuk pada jumlah ismiyah. Tadkhulu 'alal jumal ismiyah, yaitu masuk pada jumlah ismiyah. Ketika kana masuk atau saudaranya masuk, maka mubtada menjadi isimnya, sedangkan khabar mubtada menjadi khabarnya. Maka ini dikatakan minal af'alin nasikhah. Minal af'alin nasikhah termasuk fi'il-fi'il nasikh. Fi'il nasikh dari kalimat nasakha, yaitu membatalkan atau menghilangkan nasakha. Ya. An-nasakh, nasakh itu artikan membatalkan atau menghilangkan atau mengangkat. Itu nasakh. Ya. Jadi di sini maksudnya apa? Membatalkan hukum mubtada dan hukum khabar. Di mana mubtada itu marfu bil ibtida, karena dia sebagai apa? Letaknya di awal ibtida, permulaan. Sedangkan khabar mubtada dia marfu karena mubtada. Nah, ketika kana masuk, maka berubah status hukum, yaitu mubtada marfu masuk kana menjadi isim kana, bukan lagi mubtada. Nah, marfu'nya bukan kena ibtida, tapi marfu' kena kana. Kemudian khabar mubtada menjadi mansub. Menjadi mansub kena khabar kana. Kena kana membutuhkan khabar. Yaitu khabarnya adalah khabar mansub. Kita ambil contoh. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Wa kana Allahu ghafur rahimah. Masya Allah, ini kalam sabit, permanen. Iya. Iya. Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Iya. Wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Tahu juga kita akan temu ayat seperti ini. Wa kana Allahu aliman hakima. Baik, nah ini kana, ada setelah kana itu lafaz jalalah Allah, dia marfu. Nah, ini katakan isim kana. Isim kana. Nah, ghafuran atau aliman ini sebagai khabar. Karena khabar kana itu mansub. Nah, perhatikan khabar kana itu mansub. Nah, khabar sih ada dua. Ini khabar kana awal pertama. Ini ada dua khabar. Ini nama ta'addudu khabar. Ta'addudu khabar. Ini khabar kana yang kedua. Khabar mubtada itu bisa lebih dari satu. Jadi ini aslinya adalah jumlah ismiyah, yaitu subjek dan predikat atau pelengkap. Asalnya Allahu ghafurun rahimun. Allahu ghafurun rahimun. Nah ini. Ini kalau kita kembalikan jumlah ismiyahnya, Allahu ghafurun rahimun. Ya. Nah, Allah lafzul jalala ini sebagai mubtada. Ghafurun sebagai khabar mubtada awal. Rahimun khabar mubtada sanin. Mim itu mubtada ya, khabar mubtada sanin. Khabar mubtada sanin. Nah ini. Ini mubtada marfu. Marfu kenapa? Marfu beliktidak kata para ahli nahu. Marfu beliktidak. Dia marfu disebabkan dia permulaan. Karena mubtada itu kata mubtada karena di awal. Nah, dia marfu kena bilib tidak. Ghafurun ini khabar mubtada itu hukumnya marfu, ya. Sama kedudukan marfu. Marfunya dengan disebutkan bil mubtada. Kalau ini marfu bilib tidak, ini khabarnya mabtu marfu bil mubtada, ya. Karena faktor mubtada maka khabar jadi marfu. Nah, ketika kana masuk berubah status. Yang tadi ini mubtada Allah lafzul jalal mubtada sekarang menjadi isim kana. Isim kana. Dia marfu'nya bukan lagi karena tidak tapi marfu' karena kana. Kemudian khabar mubtada yang tadinya marfu' berubah status hukum menjadi mansub. Kenapa? Karena kana menasabkan khabar. Maka dia mansub. Mansub kenapa? Mansub karena kana. Nah ini contoh ya. Contoh. Jadi wa kana Allahu furrahima. Ya, waw harfu ataf. Kana fi'lun madin naqis. Ya. Kenapa kan dikatakan naqis? Karena dia butuh isim dan khabar. Butuh isim dan khabar. Kalau kana tam, dia hanya butuh marfu, itu fa'il. Ya. Seperti haithuma kunta. Ya. Nah, Allahu lafzul jalala isim kana. Marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Itu cara menguraikan jabatan kata. Ghafuran khabar kana. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Rahiman khabar kana thanin. Khabar kana thanin. Khabar kana athani. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Nah, ini kana ini memiliki dua apa artinya waktunya. Kana ini bisa waktu apa? Yadullu ala mamadha wa yastamirul waqt. Nah, seperti ayat ini al-waktunya mustamir. Berlanjut. Jadi, Allah adalah maha pengampun. Maha pengampunnya kapan? Hah? Sebelum tidak ada awal. Wa yastamir, tidak ada akhir. Nah, itu dia. Dan Allah maha pengampun sebelum, itu karena lampau. Sebelum tidak ada awal, kemudian apa? Wa yastamir, tidak ada akhir. Abadiyah. Nah, ini pengertian kana pertama. Ada juga kana yang kedua, itu tergantung usul juga ya, yaitu lil madi faqat, hanya menunjukkan masa lampau saja dan tidak berlanjut. Contoh ya, kana abi tajiran kabiran. Nah, kana abi tajiran kabiran. Nah ini kalimat. Ini waktunya tidak berlanjut. Ya. Ini kan ya dulu ala mamadah, masa lampau. Kana abi tajiran kabiran. Artinya apa? Dulu ayah saya seorang pedagang besar. Ya. Dulu ayah saya pembisnis besar. Tajiran kabiran. Ya kalau sekarang, ya mungkin tajir saghir. Ha? Ya. Tajiran kabiran. Nah ini, jadi asal kana itu adalah menunjukkan masa lampau. Jadi kalau ingin kita mengungkapkan apa yang terjadi masa lampau, bisa masa lampau kemudian kalimat itu adalah kalimat jumlah ismiyah, pakailah kana. Ya. Kuntu maridon syadidan. Nah. Kuntu maridon syadidan. Dulu saya sakit keras gitu. Al-an walhamdulillah sufit. Gitu. Nah itu dulu. Sekarang tidak. Nah ini. Nah ini kana abi tajiran kabiran. Mana isim kana? Ini abi, isim kananya abi. Mana khabarnya? Tajiran. Ini khabar. Nah. Ini khabar kana. Khabar kana. Kabiran, ini bukan khabar kana dua, ini na'at. Apa beda ini? Beda nih ini. Sangat beda. Ya, ini kabiran kata sifat. Kata sifat untuk kata isim jamid atau untuk profesi. Tajir ini profesi, ya. Makanya jika ada kata sifat setelahnya berarti na'at. Berbeda ini. Ini kedua-duanya dua kata sifat. Ghafuran, maha pengampun. Ini sifat apa? Sifat mubalaghah namanya. Maha pengampun, ini maha penyayang. Jadi ini tidak bisa na'at untuk kata ghafur. Kenapa? Kedua-duanya kata sifat. Kedua-duanya kata sifat. Sedangkan ini bukan. Ini kata sifat, ini bukan kata sifat. Ini adalah profesi. Maka ini jadi na'at untuk tajiran. Jadi khabar hanya dua. Kana abi tajiran kabiran. Dulu ayah saya sebagai pedagang besar. Ya. Baik, bagaimana cara i'rabnya? Kana fi'lun madin naqis mabni al-fathah. Baik. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Menarafakkan isim, menasabkan khabar. Abi isim kana. Abi isim kana marfu'un wa alamat raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Ala ma qabla al-mutakallim. Mana'a min zuhuriha al-ishtighalu bil harakati al-munasibati liya'il al-mutakallim. Ini sudah pernah saya ungkapkan cara i'rabnya. Saya ulang kembali. Jadi abi isim kana marfu'un marfu' wa alamat rafi tanrafnya apa? Dhammatun. Dhamma. Muqaddaratun ditetapkan atau ditakdirkan. Di mana? Ala ma qabla ya mutakallim, yaitu sebelum ya mutakallim. Mana itu? Pada huruf ba. Abi. Nah, di sini pada huruf ba ada dhamma, ditadzirkan dhamma. Nah, cuma dhammahnya tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Mana amin zuhuriha? Min zuhur al-istighalu. Karena disibukkan oleh bial harakatil munasibah, disibukkan oleh harakat yang sesuai liya il mutakallim. Bagi mutakallim apa harakat sesuai bagi mutakallim? Yaitu ya, apa afan, yaitu kasrah. Karena ya sukun membutuhkan kasrah, maka abi asalnya aboi, enggak bisa dibaca aboi, jadi abi. Itulah yang menyebabkan kenapa huruf ba ini tidak bisa diharakatkan dhamma, karena disebabkan oleh atau disibukkan oleh harakat ya yang sesuai, harakat yang sesuai bagi ya yaitu kasrah. Jadi wa huwa mudhaf, saya ulang kembali, abi isim kana marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha al-ishtighalu bil harakatil munasibah liya'il mutakallim. Taib, wa huwa mudhaf, al-ya' ya'ul mutakallim dhamirun mabniu ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Tajiran khabar kana mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahrit fi akhiri. Kabiran na'tun li tajir mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahrit fi akhiri. Nah itu apa terkait dengan kana yang ini sudah pernah disinggung ya di jilid yang kedua ini. Ya. Taib, nanti ada baiknya nanti saya akan akan jelaskan lebih luas lagi tentang surah kana. Taib, ada baiknya kita baca dulu ini. Fadhal saya sana ya. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita langsung berikan kesempatan kepada Anda semua, kepada antum semua, silakan di line telepon 0218236543 terkait dengan kaidah kana dan saudara-saudaranya di jilid yang ketiga ini. Silakan Anda bisa membuka di halaman 148 latihan yang ke-11 di mana pembahasan secara khusus yaitu kalimat asbaha yang memiliki amal seperti kana dan saudara-saudaranya. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, saya. Ahlan ya Ummu. Ya. Ahlan bikum ya. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Ahlan bik ya Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Iqra'i. أصبح من أخواتك أنا نحو أصبح حامد مريضا أي أدركه الصبح وهو مريض وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا نعم القصص ayat ke-10. Waqad ta'ti bima'nan sara. Bima'na. Ya, bima'na sara. وقد تأتي بمعنى صار كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب ما شاء الله. طيب coba terjemahkan dulu, nanti saya akan jelaskan. Asbaha adalah merupakan saudara dari kana. Contoh asbah hamidun maridhan, pada pagi hari, atau hamid sakit. Iya. Ai adrakahu subhu wa huwa maridhan. Huwa maridhun. Wa huwa maridhun. Yaitu adraka man adrakahu as-subhu. Adraka ai lahiqa. Adraka itu ada dua makna. Pertama adraka bermakna alima. Yang kedua adraka mana lahiqa. Iya. Lahiqa. Umpamanya lahiqtul qitara. Saya menemu apa? Saya menemu ini qitar itu apa? Kereta. Umpamanya saya menyusul lah. Saya menyusul. Jadi saya lari di apa di belakang. Menjar. Akhirnya saya dapat menyusul apa? Nah, qitar. Yaitu apa? Kereta. Kereta sudah mau jalan, lalu saya berlari. Lalu katakan adraktul qitara. Saya mendapati apa? Kereta. Nah, ini adrakahu subuhu. Jadi waktu subuh mendapatkan si apa? Hamid. Si Hamid dalam keadaan sakit. Ya, memang diterjemahkan letter lak ini agak susah. Ya, singkat begini, jadi asbah Hamidun maridan, si Hamid sakit di waktu subuh. Nah itu dia. Jadi waktu subuh si Hamid sakit. Itu mana asbaha di sini. Baik. Dilanjut. Terus wa fit tanzili. Sini dan di dalam firman-Nya. Di dalam Al-Qur'an, tanzil itu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an wasbaha fu'adu ummi Musa fariqa. Fariqa. Iya. Dan nah. Pagi hari ya. Iya, di pagi hari fuadu. Ya, ana fuadu hati. Ya, fuad itu hati ya. Hati. Iya. Di pagi hari hati ya. Ummi apa? Ibu Musa fariqa. Fariqa. Nah, apa arti fariqa? Dari fariqa itu kan kosong. Kosong ya. Nah. Ya. Jadi sedih. Ya, maksudnya apa sedih? Sedih. Ya, sedih kenapa sedih? Karena Nabi Musa alaihissalam di waktu bayi ya. Nah itu kan di apa dibuang ke sungai Nil ya. Iya, di dalam tabut ya, dalam tabut itu dalam peti ya. Iya, dalam peti untuk menyelamatkan anaknya. Nah, makanya ketika pagi subuh itu hati Umi Musa dalam keadaan apa? Sedih, berduka ya. Gitu maksudnya. Baik. Waqad ta'ti bima'na dan akan ta'ti dan terkadang dan kalau qad masuk pada fi'il mudhari itu bima'na taqlil dan terkadang bermakna sara mana sara menjadi kama fi qawli ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala ya fa'allafa baina qulubikum ya fa'asbahtum bini'matihi ikhwana ya fa'allafa baina qulubikum apa artinya? Ya. Maka Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Ya, menjadi apa? Menjadi berkasih sayang. Ya. Fa'asbahtum bi nikmatihi, maka jadilah kalian. Ya, asbahnya apa? Menjadi. Bi nikmatihi dengan nikmatnya, nikmat Allah apa? Ikhwana. Bersaudara. Tapi kita lihat nih dari sisi grammarnya nahwu tadi. Contoh pertama asbaha hamidun maridon. Nah, mana isim asbaha di sini? Isim asbaha hamidun. Hamidun. Nah. Hukumnya apa? Marfu. Ya. Ya marfu. Dan rafaknya apa? Dhamma. Maridon. Khabar asbaha. Khabar asbaha. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratu fi akhirih. Taib. Yang kedua dalam Al-Qur'an Karim wa asbaha fuadu Musa ummi Musa fariqa. Mana isim asbaha? Fuadu. Fuadu. Mana khabarnya? Khabarnya farigha. Farigha. Perhatikan fuad itu dalam bentuk apa? Mufrad. Mufrad. Iya, makanya farigha mudzakkar kan? Fuad itu mudzakkar, farighanya mudzakkar. Itu harus sama. Kenapa? Karena ini berasal daripada jumlah ismiyah kan? Mubtada. Iya, mubtada khabar, mubtada mufrad mudzakkar, maka khabar mufrad mudzakkar. Fuadu ummi Musa farighun kan gitu. Tapi tentu ayat ini enggak boleh kita ubah ya. Nah. Ya, kalau kita kembali pada jumlah ismiyah seperti itu, fuadu ummi Musa farighun. Kemudian masuk asbaha jadi farighun. Nah. Karena fuad itu mufrad mudzakkar, jamaknya afidah. Afidatun ya. Nah, coba ini apa ayat selanjutnya? Nah. Mana isim asbaha? Isim asbaha. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Fa asbahtum antum. Iya, tum itulah dhamir muttasil itu sebagai apa? Sebagai isim asbaha marfu, ya. Itu dhamir rafa' muttasil. Nah. Baik. Kemudian khabarnya? Ikhwanan. Ikhwanan. Perhatikan tum itu bentuk jamak, ya kan? Nah. Untuk mudzakkar, maka ikhwannya pun juga jamak untuk lidzukur, jamak daripada akhun. Ya. Nah. Coba di ini ya. Di i'rab ya, coba di i'rab ini wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Wa istinafiyatan. Bisa wa'ataf ya. Iya. Nah. Biasanya wa'u ni wa'ataf banyak karena terkait dengan ayat sebelumnya. Wa'u wa'ul atfi mabdi'un ala fathi. Asbaha di i'rab apa ya Ustaz? Asbaha fi'lun. Fi'lun naqis. Ya, atau fi'lun naqis. Min akhwatika. Akhwat. Kenapa kita katakan naqis? Karena dia butuh isim dan khabar. Ya, fi'lun naqis min akhawati kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Fuadu ismu asbaha marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Iya. Ummi mudhafun ilayhi mudhafun ilayhi majrur wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Iya. Musa mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif. Naam. Farigun. Terus mana? Nah, belum selesai i'rabnya tuh. Mana? Mana min dhuhriha? At-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Iya kan? Ta'adzur li'annahu? Li'annahu ismun maqsur. Isim maqsur. Naam. Nah. Isim maqsur adalah isim yang diakhir alif. Alif. Farigun. Farigun. Farigun khabar asbaha mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratan fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Nah, itulah cara mengi'rabnya. Nah. Tapi coba fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Asbahtum bagaimana cara asbahtum? Fa itu fa'ul jawab bukan ya Ustaz? Kenapa? Fa itu fa'ul. Ataf. Oh, fa ataf. Alafa. Fa asbahtum di situ ya. Fa asbahtum fa faul fi harf atin asbahtum asbahtum mazal asbaha asbaha fi'lun naqis min akhwati kanat tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar antum mabniun ala sukun sukun. Antum apa tum ya? Tum. Tum. Iya. Tum. Kalau dia huruf, ya, baca apa? Tum. Iya. Oh. Itu dhamir muttasil, bukan antum. Kalau antum dhamir munfasil. Oh. Nah. Tum. Tum. Ya. Tum. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun. Iya. Fi mahalli. Mahalli raf'in ismu kana. Ismu. Isim asbaha. Asbaha. Iya. Bukan kana. Asbaha. Asbaha. Bi ni'matihi ba harfu jarrin mabniun 'ala al-kasri ni'mati ismun majrurun wa 'alamatu jarhi kasrat bi wa ismun majrurun bi ba bil ba بما وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره وهو مضاف. الحاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر مضاف إليه. إخوانا خبر أشبه منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم itulah cara mihrab tai ahsan barakallahu fikum barakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Fatimah. Alhamdulillah. Ya. Nah ini asbaha dari kana ya, karena sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua asbaha. Asbaha ini tadi ada dua makna ya, ada dua makna. Yang pertama yadullu ala wuqu'i ismiha wa khabariha fi waqti shabah. Ya, jadi terjadinya isim dan khabarnya waktu pagi. Jadi asbaha tadi contoh asbaha hamidun maridan. Jadi hamid sakit waktu pagi. Terjadi waktu pagi, waktu subuh. Asbaha. Contoh lain. Asbahal mataru nazilan. Ya, asbahal mataru nazilan. Ya, jadi hujan turun di waktu pagi. Ya, contoh lagi. Asbahatis sama'u ghaimatan. Ya, asbahatis sama'u ghaimatan. Jadi apa, langit di waktu pagi apa mendung. Ya, itu asbaha. Bermakna apa? Ya dulu ala wuku' ismiha wa khabariha fi waktu sabah. Kemudian asbaha bermakna sara, itu menjadi. Jadi ada dua makna. Nah ini bisa lihat dari uslub susunan untuk membedakannya apakah makna sara atau bukan. Contoh asbaha Muhammadun tabiban itu. Asbaha Muhammadun tabiban, tentu makna itu makna sara, bukan terjadi waktu pagi, enggak. Asbaha Muhammadun tabiban, jadi Muhammad telah menjadi seorang dokter. Ya. Telah menjadi, bukan artinya dia menjadi dokter waktu pagi. Enggak. Jadi asbaha Muhammadun tabiban. Nah ini bermakna sara. Kemudian ada lagi saudaranya, atau adha. Ya. Yaitu adha. Kana wa akhawatuha, saudaranya itu apa? Asbaha. Ya. Kemudian adha. Apa makna adha? Adha yadullu ala wuqu' ismiha wa khabarha fi waqt ad-duha. Terjadi waktu apa? Duha. Ya. Contoh. Ya. Bapaknya. Adhat. Ya. Adhatil ghanamu. Ya. Mutafarriqatan. Ya, mutafarriqah. Adhatil ghanamu mutafarriqatan. Jadi kambing-kambing itu berpencar di waktu duha. Ya, karena mulai apa? Matahari panas. Nih, adhatil ghanamu mutafarriqatan. Contoh bisa saja kita bikin contoh adhat ya. Adhatis sama. Sama itu mu'annas. Ya. Ghaimatan. Ya. Ghaimatan. Maknanya apa? Langit mendung di waktu duha. Adhatis sama'u ghaimatan. Nah ini isimnya. Ini khabarnya. Mansub. Taib, kemudian adha. Setelah adha adalah. Dhalla. Ini juga akhwal. Dhalla. Dhalla itu wuku' ismiha wa khabar tulan nahar. Sepanjang siang itu dhalla. Istimrar sepanjang siang. Nah, contoh. Ya. Dhallal mataru, dhallal mataru munhamiran. Mana munhamiran? Itu lebat, ya. Atau ghaziran. Munhamiran atau ghaziran, sama maknanya. Ya. Dhallal mataru munhamiran. Ya. Jadi hujan lebat sepanjang siang, ya. Sepanjang siang itu dhalla istimrar. Dhallal mataru nazilan. Hujan turun sepanjang siang. Nah ini isim dhalla. Jadi maknanya adalah tulan nahar. Kemudian setelah dhalla yaitu amsa, sore. Amsa, ini waktu sore. Terjadinya waktu sore. Amsa. Amsal jawu. Amsal jawu. Amsal jawu baridan. Nah, cuaca di waktu sore dingin. Amsal jawu baridan. Cuaca di waktu sore dingin. Nah, itu maknanya. Jadi wuku terjadinya apa? Di waktu sore, amsa. Kemudian setelah amsa adalah bata, malam. Terjadi waktu malam. Ya. Bata, contoh ams bata. Itu waktu sepanjang malam itu bata. Batat. Ya, batat tiflah. Batat tiflatu bakiyatan. Batat tiflatu bakiyatan. Anak perempuan itu menangis sepanjang malam. Batat sini. Batat tiflatu bakiyatan. Nah ini terjadi waktu malam. Kemudian baru nanti apa? Sara. Nah ini sara menjadi. Tadi sudah sara. Sama asbaha. Yaitu menjadi itu sara. Sara. Ya. Umpamanya sara. Contoh. Saral waladu. Sara al-waladu rajulan. Ya. Maksudnya apa? Telah menjadi anak dewasa, orang dewasa. Sara al-waladu rajulan. Atau sara al-waladu zakiyan au qawiyan. Ya. Sara al-waladu zakiyan. Anak itu menjadi cerdas. Ya. Nah, sara ini diantaranya. Jadi karena asbaha, adha, ya, dhalla, amsa, bata, sara, kemudian mazala, ya, mazala itu masih. Ini juga saudaranya, mazala. Nah, contoh, ya. Mazala al-waladu maridan. Anak itu masih sakit. Nah, ini dia. Mazala, istimrar. Nah, kemudian madama senantiasa itu ya saudara saudara apa karena juga madama ya, nahu ma contohnya madama ar-rajulu selama qawiyan selama laki-laki itu kuat qawiyan ya. Nah ini di antara sebetulnya masih ada lagi madama mazala mafatiha mabariha taib. itu cukup saja. Nanti apa bisa dilihat apa di kitab-kitab, rata-rata kitab Nahu itu disebutkan ya tentang masalah kana ini. Tapi yang penting sini adalah mengetahui maknanya. Jadi apa maksud kana? Jadi kana itu, saya ulang kembali, menunjukkan masa lampau dan terkadang makna apa waktunya bisa istimrar berlanjut. Nah, kemudian asbaha ini maknanya apa? Dua makna. Yang pertama bermakna yadullu ala wuku, terjadinya isim dan khabar waktu pagi. Dan makna kedua adalah makna sara, yaitu menjadi. Adha, terjadinya waktu duha. Dhalla, terjadinya apa? Sepanjang siang. Kemudian amsa, terjadinya waktu sore. Bata, terjadinya waktu malam. Sara itu menjadi. Mazalah, maknanya masih. Madama itu senantiasa. Ya. Nah ini, kesemua ini membutuhkan isim dan khabar. Ya. Perlu juga diketahui bahwa khabarnya tidak selamanya mufrad ya. Artinya tidak selamanya dalam bentuk apa? Ya mufrad. Mufrad itu bukan jumlah dan sebut jumlah. Jadi khabarnya bisa mufrad, bisa jumlah, bisa sebut jumlah. Kenapa? Ini kembali kepada khabar mubtada. Khabar mubtada itu apa? Ada yang mufrad. Nah, ini contoh-contoh semua ada khabar mufrad nih. Khabar mufrad. Ya. Ada yang mubtada itu khabarnya jumlah. Ada yang syubul jumlah. Demikian juga khabar akhawati kana ini sama seperti khabar kana. Kalau dia jumlah, khabarnya jumlah. Kalau syubul jumlah, syubul jumlah. Contohnya, ya. Al-auladu fil mal'ab. Al-auladu fil mal'ab. Masukkan mazala. Mazala al-auladu fil mal'abi. Mazalal auladu fil malabi. Jadi anak itu masih berada di apa? Di lapangan. Cuma kalau dia jumlah atau syubul jumlah itu tanda i'rab mansubnya tidak apa? Tidak zahir karena dia bukan mufrad. Tapi kalau mufrad jelas tanda zahirnya itu mutafarriqatan mansub fathah. Ya. Atau kalau dia musanna dengan ya, kalau jamak muzakkaris muzakkar salim dengan ya. Tapi kalau dia jumlah atau syubul jumlah, maka harakatnya tidak seperti mufrad. I'rabnya adalah i'rab mahal. Jadi, ma zalal awladu. Nah, kenapa marfu isim zala? Ma zal awladu fil mal'ab. Anak-anak itu masih di lapangan. Jadi, ini isim ma zala. Sedangkan fil mal'ab ini adalah khabar mazala. Nah, bagaimana cara i'rabnya? Tidak langsung khabarnya mansub, enggak. Ya. Tidak. Mazala fi'lun naqis min akhawati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-auladu isim mazala marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Fi harfu jarrin. Al-mal'al bi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhiri. Kemudian apa? Wasibul jumlah al-jar wal-mujrur fi mahalli nasbin khabar mazala. Ya. Jadi sama saja di i'rab seperti apa mubtada ya. Kalau mubtada fi mahalli rafa' khabar mubtada. Demikian juga saudara apa khabar kana dan saudaranya i'rabnya fi mahalli nasab. Ya. Tapi silakan kita kasih kesempatan yang lain. Tapi pendengar dan pemirsa Jaya TV, faedah tambahan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan beberapa akhwat kana termasuk dalamnya asbaha, ada sejumlah keterangan waktu dan kemudian ada beberapa saudara kana yang mungkin bisa kita lihat dan secara amal atau pekerjaan tidak berbeda dengan kana. Kita berikan kembali kesempatan untuk memperdalam pemahaman. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman. Ya. Di Padang. Nah. Insyaallah. Ya. Ahlan ya Umma. Ahlan bikum. Naam, tafadhali ya Um. Bisa dibaca dari awal lagi? Enggak masalah. Iya, tafadhali. Al-Anshir. Nah. Asbaha min akhawati kana. Ya. Nahu asbaha hamidun maridun. Iya. Ai adrakahu subhu wa huwa maridun. Iya. wa fit tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asbaha fuadu ummi Musa farigha al-qasas al-ayah al-ashir wa qad ta'ti bi ma'na sawa kama fi qawlihi ta'ala fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana surah Ali Imran al-ayah 100 و 103 أدخل أصبح على الجمل الآتية الأول البرد البرد شديد شديد أصبح البرد شديدا شديدا أصبح البرد شديدا طيب apa maknanya ini Pada pagi hari udara menjadi sangat dingin. Iya, di pagi hari udara sangat dingin. Apa? Al-bardu syadid, ya. Asal letelak ini, letelaknya apa? Al-bardu syadid. Apa terjemahan letelak ini? Dingin sekali, iya. Dingin sekali, betul. Jadi di waktu pagi sangat dingin gitu. Di waktu pagi sangat dingin atau dingin sekali. Nah, itu terjemah bebasnya ya. Ya. Kalau udara sangat dingin? Bagaimana bahasanya? Al-jawu baridun. Kalau dia jumlah ismiyah ya. Al-bardu. Al-jawu baridun syadidun, ya kan? Baridun syadidun. Iya. Barid itu kan dingin, syadid itu mah sangat gitu, sangat dingin. Iya. Jadi kalau masuk asbaha asbahal jawu iya. Baridan syadidan. Syadidan. Nah, asbahal jawu baridan syadidan. Taib, bisa kasih contoh yang lain? Asbaha. Iya, kalimat lain. Asbaha tajirun. Kenapa? Asbaha? Asbaha tajiru. Iya. Asbaha tajiru apa? Mukhlisan. Mukhlisan, iya. Apa artinya? Pedagang itu menjadi bangkrut. Hah? Muflisan. Oh. Muflis ini. Iya. Ya, saya kira mukhlisan tadi. Muflis. Iya. Iya, bangkrut, muflisan. Jadi, iya. Nah, itu asbaha itu maknanya apa di situ? Di makna sara. Iya, saranya lebih tepat. Bukan di waktu pagi dia bangkrut dia. Iya, tepatnya mana sara aja. Asbahat tajiru muflisan. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang coba ini, saya kasih contoh jumlah ismiyah saya dulu. Iya. Iya. Iya. Al-fallahuna. Nasyitun. Iya. Nasir. Kelihatan? Nanti tu syani tilfas? Nasir. Hah? Taib. Iya, iya. Nah. Al-fallahuna nasyituna. Nah. Nasyitun. Nasyitun. Nasyitun. Oh, lupa. Iya, nasyit. Mana nasyitun? Lupa. Hah? Rajin. Gesit. Iya. Oh. Iya. Nasyitun. Iya. Nah, sekarang coba masukkan asbaha. Asbaha al-fallahuna. Nasyitina. Nasyitina. Kenapa pakai ya? Mansub, Ustaz. Nah, mansub. Betul. Tanasabnya apa? Tanasabnya al-ya niabatan anil fath. Iya. Kenapa? Niabatan al-kasrah kan? Al-kasrah bukan fathah. Niabatan al-kasrah li'annahu. Li'annahu? Iya. Jama' apa? Li'annahu jama' muzakkar. Iya, jama' muzakkar sah salim. Iya, betul. Nah, ini harus kita tahu kalimatnya masing-masing. Baik itu yang sebagai apa mubtada atau khabar, kita tahu tanda marfu'nya apa. Demikian juga tanda nasabnya apa. Jadi ketika masuk asbaha, maka akan ada perubahan. Ya. Jadi asbaha, asbahal fallahun. Nah, kata fallahunnya tidak berubah. Ya, kenapa? Karena isim asbah marfu'. Cuma marfu'nya bukan karena mubtada seperti ini, tapi karena asbaha. Fallahuna nasyi taib nasyitina. Ini pakai iya ya. Nah, ini pakai iya dia. Karena jamak muzakkar salim nasyitin. Apa maknanya ini? Iya. Para petani itu ya. Menjadi rajin. Para petani itu rajin ya, jadi rajin. Bisa mana sara, bisa juga mana waktu pagi. Iya kan? Iya, asbahal asbahal fallahuna nasyitina. Jadi para petani apa? Rajin di waktu pagi. Ya, karena masih segar. Ya. Kalau sudah siang udah enggak rajin lagi. Baik. Ya. Ahsanti barakallahu fik. Nah. Wa fik barakallahu. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Iya, iya. Yang tentang yang pekan kemarin itu tentang silatul mausul, Ustaz. Silatul mausul. Kenapa? Ya. Saya pernah baca ada artikel, kalau nggak salah dia mengatakan silatul mausul itu wajib jumlah fi'liyah. Jadi kalau misalnya ada seperti alladzi baina janbayil muslim, misalnya kayak gitu kan, kalimatnya Ustaz. Jadi dia menganggap ada fi'il yang mahzuf di sana. Mahzufnya itu takdirnya istaqamah. Itu apa benar pendapatnya yang harus semua jumlah fi'liyah itu, Ustaz? Jadi kalau ada sibhul jumlah juga nih, ditakdirkan dah fi'ilnya istakamah. Sudah. Wah, itu terkait dengan sibhul jumlah ya. Iya, terkait dengan sibhul jumlah. Jadi silatul mausul itu dia jumlah atau sibhul jumlah? Ya. Jumlah yaitu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kedua-duanya boleh. Cuma kalau dia syibul jumlah jar majrur, jar majrur apa? Maka hakikatnya adalah jumlah fi'liyah. Nah, karena tidak mungkin dia apa? Mufrad. Tidak mungkin mufrad. Karena untuk silatul mausul. Tapi kalau khabar bisa mufrad. Anda kasih contoh lah untuk khabar ya. Ya. Untuk khabar. Ya. Contohnya apa? Ini kalimat al-fallahun ya. Al-fallahuna. Al-fallahuna fil mazra'ah. Al-fallahuna fil mazra'ah. Iya. Fil mazra'ah. Naam, fil mazra'ah. Mana khabarnya? Khabarnya kan syibul jumlah jar majrur, tapi lahu muta'alliq. Lahu muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Nah, hakikatnya syai'in mahdhuf itulah yang sebagai khabarnya. Itu hakikatnya. Iya. Hakikatnya, tapi yang syai'un mahdhuf itu wajib dibuang, tidak nampakkan. Kenapa wajib dibuang? Karena kata fi ini sudah menunjukkan makna yang dibuang. Ya. Sudah menunjukkan makna yang dibuang. Apa takdirnya? Nah, ini takdirnya bisa isim, bisa fi'il. Al-fallahuna maujuduna, itu takdirnya. Maujudun, ya kan? Fil mazrah. Kalau sudah katakan para petani di sawah, ada enggak? Kalau kita katakan para petani itu di sawah, ada tidak? Pasti ada kan? Makanya takdirnya apa? Maujudun atau mustaqirun. Maknanya sama saja. Mustaqirun berada. Mana mustaqir itu berada? Para petani itu berada di sawah. mustaqirruna itu makna. Jadi hakikatnya ini khabar, inilah khabarnya, cuma khabarnya mahdzub, dibuang, wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Karena makna fil mazhar itu sudah menunjukkan makna ini, sudah ada menunjukkan makna itu. Ya, tidak perlu ada kata ini dinampakkan lagi. Paham ini? Iya. Nah, ini bisa isim, bisa apa? Bisa takdirnya apa? Fi'il yastaqirruna. Ya. Kok bisa Ustaz? Karena khabar mubtada itu kan boleh mufrad, ya kan? Iya. Ada mufrad seperti ini. Ada yang jumlah kan? Fi'liyah. Betul enggak? Iya. Al-fallahuna ya'maluna fil mazra'ah. Mana khabarnya? Ya'malun. Iya. Jumlah fi'liyah kan? Kalau begitu berarti ini juga bisa ditakdirkan fi'il yastaqirruna. Jumlah fi'liyah kan jadi kan? Betul. Jumlah fi'liyah yastaqirruna. Jadi para petani itu berada, maknanya sama saja, berada di sawah. Tapi kalau silatul mausul tidak bisa ditakdirkan yang ini mufrad, enggak bisa. Enggak bisa ditakdirkan. Kenapa? Karena silatul mausul itu mesti jumlah. Nah, mesti jumlah, imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau dia syibul jumlah, maka takdirkan dia fi'il. Paham ini? Baik. Gak bisa ditakdirkan ini. Kalau ini bukan jumlah, ini mufrad. Nah, ini mufrad. Contoh yang apa? Yang ini. Yang silatul mausul ya. Ya. Ra'aitu al-fallahin ya. Fil mazra'ah. Kita ambil contoh ini biar apa? Fil mazra'ah. Fil mazra'ah. Biar enggak cari tempat yang agak luas sedikit. Iya. Ra'aitu, saya melihat. Nanti tasmain faqat ha? Dengar aja ya, Om. Ya, ra'aitul fallahin. Apa artinya? Saya melihat para pertani apa? Fi ra'aitul fallahina alladzina nah. Alladzina kita kasih isim mausul. Ra'aitul fallahina alladzina fil mazra'ah. Apa artinya? Saya melihat para petani yang di mana? Yang di sawah. Nah, mana isim mausulnya? Ini isim alladzina. Sebagai apa isim mausul sini? Ini sebagai na'at. Iya kan? Na'at pada fallahin. Ini na'at. Ini na'at. Makanya fallahin itu harus ma'rifah. Karena isim mausul itu ma'rifah. Nah, mana silatul mausulnya? Silatul mausul ini bentuk apa? Syibul jumlah. Sibul jumlah. Nah, hakikatnya sibul jum apa? Silatul mausul itu adalah syai'un mahdzuf. Nah, mahdzuf muta'alliqun bi syai'in mahdzuf. Apa yang mahdzuf ini enggak bisa kita takdirkan mustaqirun enggak bisa. Karena itu mufrad. Maka takdirkanlah dia jumlah. Jumlah apa? Ya, tentu jumlah fi'liyah di sini. Ya. Apa takdirnya? Yastaqiruna. Itu takdirnya. Yastaqiruna kan jumlah kan? Iya. Nah, itu takdirnya. Jadi kan enggak bisa ditakdirkan mustaqirun. Nah, karena silatul mausul itu tidak bisa dalam bentuk mufrad, mesti dalam bentuk jumlah. Imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah. Maka itu kalau dia syubul jumlah, maka silatul mausulnya muta'alliq bi syai'in mahdzuf. Apa? Kembali kepada apa yang dibuang, ya. Nah, kalau itu apa yang ditakdirkan dibuang? Nah, karena dia silatul mausul, mesti jumlah. Berarti ditakdirkan dia fi'il. Yastaqiruna. Tidak bisa kita takdir apa? Mawjudun atau mustaqirun. Berbeda kalau khabar. Karena khabar itu ada yang mufrad, bisa jumlah. Paham ini? Paham. Iya, itu dia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa silatul mausul apa? Mesti jumlah. Itu maksudnya adalah yang apa? Yang sibul jumlahnya. Yang sibuhul jumlahnya, baik itu dharab, mujar, majrur, itu mesti ta'aluknya adalah jumlah, itu jumlah fi'liyah. Ya. Bukan jumlah ismiyah, enggak bisa ditakdirkan jumlah ismiyah, mesti jumlah fi'liyah, situ takdirnya. Ya. Itu khusus kalau dia apa? setelah isim mausul bah sibul jumlah jar majrur atau dzaraf. Ya. Tapi kalau dia bukan sibul jumlah, maka takdirnya apa? Maka isim setul mausulnya bisa kita bikin apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contoh, ya. Kalimat ini juga, ya. Ra'aitu fallahat, kita bikin fallahat, ya. Para petani perempuan. Ra'aitul fallahat allati ya'malna, ya kan? Yang sekarang buat ya'malna, ya sedang bekerja apa? Nashitat. Dalam keadaan rajin, nashitatin. Sebagai apa ini? Ini hal. Ya. Ra'aitul fallahat. Perhatikan kalimatnya. Ra'aitu fi'il, fa'il, al-fallahat, in maf'ul bi objek. Jadi kalau kita bikin jumlah, harus tahu kita kaedahnya. Ya. Maf'ul bi, mansub, tanasabnya kasrah. Kerana dia apa? Jamak mu'anas salim. Nah. Lalu masukkan isim mausul. Kerana sebagai na'at. Nah. Bagaimana isim mausulnya? Pilih isim mausul yang untuk jamak mu'anas. Apa jamak mu'anas saya? Allati. Atau pakai hamzah boleh. Allai. Kedua-duanya boleh. Ya. Maknanya sama saja isim mausul. Ini na'at. Nah, mana silatul mausulnya? Inilah ya'malna. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'il fa'ilnya? Nunnya fa'il. Itu nun niswa fa'il. Itu nun niswanya fa'il. Fi'il. Jumlah fi'liyah. Silatul mausul. Mana a'idnya? Mesti ada a'id dhamir kembali kepada isim mausul. Nun niswa. Ini sekalian apa? Fa'il sekali apa? A'id. Kembali pada allati. Kemudian nasyitat. Nasyitat ini hal. Daripada nun niswah. Nah, itu dia. Nah, ini jumlah fi'liyah. Nah, mau bikin jumlah ismiyah juga bisa juga. Ra'aitul fallahat allati. Ya. Ra'aitul fallahat. Allai. Awillati, ya. Ya. Allati malabisuhunna, pakaian mereka. Ha. Saya melihat para petani perempuan, pakaian mereka malabisuhunna mablulatun. Mana mablulatun? Basah. Iya, basah kuyup. Nah, ini jumlah ismiyah. Malabisuhunna mablulatun. Perhatikan jumlahnya. Ini mubtada. Mubtada jamak, ya. Jamak ghairu akil, maka khabarnya apa? Mufrad muannas, mablulah. Bukan mablul, mablulatun. Nah, ini jumlah ismiyah. Mana dhamir yang kembali kepada allai? Ini hunna. Kembali pada allai. Ini a'id namanya. Nah, ini contoh isim mausul apa? Yang silatul mausulnya jumlah ismiyah. Jadi jumlah isim mausul itu apa? Jumlahnya bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tapi kalau dia jumlahnya sibul jumlah, maka a'id apa? Muta'alliknya dia kembali kepada apa? Syai'un mahdzub, satu yang dibuang, itulah silatul mausulnya. Ya, kalau ditakdirkan enggak bisa takdirkan pada mufrad, tapi takdirkan dia fi'il. Sehingga menjadi jumlah ismiyah. Afan, jumlah fi'liyah. Tidak bisa ditakdir jumlah ismiyah. Ya, atau dia mufrad. Ya. Ini ya, apa yang dikatakan Ustaz itu. Ya, itu yang maksud. Ya, itu betul. Kalau sibul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Untuk silatul mausul. Maka kembali kepada syai'un mahdzub. Syai'un mahdzubnya mesti fi'il. Ya. Paham ini? Paham. Iya, iya. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Wa iyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ma'am Abdul Rahman, di Padang, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya. Saya ingatkan lagi, ya. Jadi bukan apa? Isim mausul tidak boleh jumlah ismiyah. Naam. Iya. Maksud tidak boleh itu adalah yang sibul jumlahnya. Jadi sibul jumlahnya yaitu dzaraf atau jamak majrur. Kalau itu silatul mausulnya, maka ta'aluknya tempat dia kembali sesuatu ini buang, itu mesti dia fi'il. Sehingga menjadi jumlah fi'liyah. Tidak ada jumlah ismiyah. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan demikian faedah tambahan dari Ustaz terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Abdurrahman. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Assalamualaikum Abdurrahman, kita persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan mu Abdillah di Solo. Iya. Orang Iya. Dari Solo. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ahlan bik. Nah, tafadhal ya Umm Abdillah. Ada dua nomor lagi nih ya. Nomor dua dengan nomor tiga itu. Ana maridun. Masukkan asbaha. Bagaimana jadinya? Ana maridun. Iya. Asbaha ana maridun. Nah. Gak bisa asbaha ana. Asbahtu. Nah, iya dia. Asbahtu. Kenapa tidak bisa? Karena isim maridun. Iya, sebentar. Isim asbaha itu apa? Ketik asbaha itu kan fi'il ya. Asbaha itu fi'il. Makanya kalau dia isimnya dalam bentuk dhamir, maka gunakan dhamir muttasil. Iya, Ustaz. Dhamir muttasil yang marfu'nya. Sama seperti fi'il yang lain, ya kan? Fi'il lain. Contohnya darasa kan? Ana, ya kan? Enggak bisa darasa ana. Bagaimana jadinya? Darastu. Nah, demikian juga asbaha ana, enggak bisa asbahana, jadi asbahtu. Asbahtu mari maridan ya. Ya. Taib. Terus yang kedua, yang ketiga terakhir ini. Ya. Hum asdiqa'u. Hum asdiqa'u. Asbahum asdiqa'a. Kenapa asbahum? Asbahu. Iya. Asbahuna. Nah, coba kalau fiil biasa gimana kalau dhamirnya untuk mereka? Fiil biasa. Asbahuna. Kalau darasa. Kalau darasa gimana? Coba kalau untuk darasa. Coba tasbihkan huwa humahum darasa. Darasuna. Ma ada fiil madhi pakai nun. Darasuna. Nah, itu dia. Kok pakai nun? Darasuna enggak ada. Darasu. Ya fiil madhi enggak ada pakai nun. Ya ada tuh nun niswah ya. Jadi huwa humahum darasa darasu ya kan darasa darasu demikian asbahu. Jadi kalau hum itu pakai waw jamaah, waw asbahu darasu, jadi asdiqa'a. Halo, putus ya, dan terakhir ya. Iya. Baik, Ustaz, bagaimana terkait dengan apa yang disampaikan Alhamdulillah, ada ta'lik? Oh ya, itu tadi apa? Masalah dhamir mungkin pekan depan ya. Baik, pekan depan insya Allah kita akan perbanyak masalah dhamir. Ini perlu juga diketahui karena sebagian kadang-kadang dia apa keder gitu. Kata orang Betawi ya. Ketika mubtada'nya dhamir munfasil, ketika masuk fi'il, bingung dia. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti, kita uraikan lebih lanjut di pekan akan datangnya. Ya. Baik, masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Demikian ya. Muhammadullah. Dan ini merupakan komunikasi atau interaksi kami terakhir di kesempatan malam ini. Ada beberapa pertanyaan yang kami akan ajukan terkait dengan pembahasan di penghujung kajian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, untuk asbaha ini apakah sama dengan kana secara makna? Bagaimana terjemahan dalam bahasa kita? Kalau tadi saya, kalau asbaha itu apa? Kalau dia makna syarat itu menjadi. Iya. Asbaha Muhammadun tabiban, Ahmad menjadi seorang dokter. Telah menjadi seorang dokter karena fi ya. Karena bisa juga nakal fi'il mudhari, karena fi'il madhi telah menjadi kan. Asbaha Muhammadun tabiban, Ahmad telah menjadi dokter. Tapi ke asbaha Muhammadun maridan, si Muhammad sakit waktu pagi. Ya. Keterangan waktunya itu juga disebutkan dalam terjemahan Ustaz. Iya. Iya, kalau dia makna apa terjadi waktu pagi kita sebutkan. Iya. Jadi Ahmad sakit ya. Ahmad sakit di waktu pagi, enggak perlu lagi asbaha Muhammadun maridun fi sabah. Enggak perlu ada kata fi sabah lagi karena kata asbah sudah menunjukkan makna. Mengenai sabah waktu Ustaz ya. Iya, mubazir itu. Dan juga bahasanya jelek sekali. Tapi demikian yang bertanya kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sampel kalimat Ustaz. Asbahat tuyuru mugharidatan. Mugharidatan ya. asbahatit tuyuru mugharridatan. Tentu makna itu bukan makna saras itu. Bermakna apa? Pagi. Pagi. Ya. Ya. Jadi asbahatit tuyuru mugharridatan. Betul, tuyuru itu bentuk jamak, berarti muannats pakai pakai asbahat. Apa maknanya? Burung itu berkicau di waktu pagi. Ya kan? Entas. Iya. Satu contoh lagi kami angkat. Ya. Asbahat az-zahratu mufattihatan. Mutafattihah, bukan mufattihah, mutafattihatan. Bukan mufattihah. Direvisi ya. Mutafattihatan, ya tafattaha yatafattahu, tafattuhan mutafattihan. Naam. Iya. Jadi mutafattihatan mekar di waktu pagi. Iya. Jadi asbahat ya, asbahatul azharu mutafattihatan. Bunga itu mekar di waktu pagi. Iya. Telah mekar. Bisa juga mana sara? Iya. Oh, nah, bisa saja, iya. Bunga itu telah mekar kan? Telah mekar. Iya, mekarnya mungkin waktu sore, mungkin waktu apa? Iya, ya, arti maksud itu telah mekar dia. Iya. Tapi kalau kita kalau terjadi waktu pagi gunakan asbar, kalau terjadi waktu sore gunakan amsat, iya. Amsatil azharu, ya. Mutafattihatan. Baik. Iya. Jazakumullah khair, kami angkat kembali pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan Imam Abdurrahman. Iya. Itu sibhu jumlah Ustaz. Iya. Terkait dengan sibhu jumlah, tanda tanda yang bisa kita ketahui dari kalimat tersebut itu sibhu jumlah, mohon diulang kembali Ustaz. Sibhu jumlah ada dua cuma, itu jar majur dan dzaraf. Jar majur adalah huruf jar ya. Huruf jar itu min, ila, fi, ala. Nah, itu fi. Seperti kan fil mazra'ah kan ada huruf jar nih fi. Ini fi. Nah, itu kata jar majur ini fi. Iya. Huruf jar itu banyak. Min, ila, an, ala, fi, alba, wal, kaf. Ini fi, min, ila. Nah, ini huruf jar namanya. Ya. Ya. Huruf jar ini, jar majur ini apa? Ya, muta'alik misalnya. Tapi ingat, tidak semua jar majur itu kembali kepada syai'un mahdzub. Bisa jadi dia murta'alikun bi'amil madhkur. Nah, ini harus diketahui lebih lanjut. Ya. Tapi mungkin nanti kita akan terjelaskan lagi. Tidak cukup waktu ya. Saya ambil contoh saja. Ya. Al-bahsu anil kitab sa'bun. Al-bahsu anil kitab sa'bun. Al-bahsu anil kitab. Itu kitab yang saya maksud ya. Al-bahsu anil kitab. Ya. Ada yang kitab yang susah kita cari. Di sini Indonesia ini banyak. Ada cuma di Arab. Nah. Lalu kita katakan al-bahsu anil kitabi sa'bun. Ya, mencari kitab tersebut susah, sulit. Enggak didapatin. Nah, ada jar majur di sini. Ini mubtada ya, ini mubtada. Ini mubtada. Nah, ini anil kitab. Apakah khabarnya jar majur anil kitab? Bukan. Ini khabarnya sa'bun, ini khabarnya. Nah. Anil kitab ini jar majur bukan muta'alliq bi syai'in mahdzub, di mana mustaqir atau enggak. Muta'alliqun bi bahas. Nah, muta'alliq bil bahas, muta'alliq bil amil itu bahas. Kenapa kalimat bahasa itu butuh huruf bahasaan, enggak bisa dipisahkan. Sa'ala'an fakkara fi. Nah, jika huruf jar itu jar majur itu terkait dengan apa? Kalimat, iya. Maka tidak ada ta'alluqnya bi syai'in mahdzuf. Justru apa? Muta'alliqan bi syai'in madzkur. Itu apa? Amilnya itu bahasa. Al-bahsu di sini. Karena bahasaan. Fakara fi sa'ala an. Nah, umpamanya as-su'al, as-su'al an. Nah, kan perlu soal an. Nah, ini kemudian apa? As-su'alu anil fiqhi, ya kan? As-su'al anil fiqhi sahlun. Nah, pertanyaan tentang fikih adalah mudah. Nih, anil fiqhi itu berhubungan dengan soal. Nah, itu bukan muta'alliq bi syai'in madzhub. Ini berbeda kalau ini tadi. Saya mungkin nanti kita lebih jelas lebih lanjut ya. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan tambahan faedah dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Ini mungkin pertanyaan bisa kami sampaikan di kesempatan malam ini. Jazakumullah khair. Sebagai ikhtitam saya. Oh ya, mungkin sedikit yang kemarin itu keterangan tentang hadis ya. Yaitu bagian 10 wa fil hadis la ghadautun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini sudah saya rujuk ke Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan bahwa au itu katanya bukan litakhir ya, bukan lisyak ya, bukan lisyak itu. Itu huruf ataf ya, bukan lisyak. Karena la ghadautun fi sabilillah, nah sungguh berpagi-pagi di jalan Allah atau di sore hari. Iya. Jadi rawha. Bukan iya. Rawha itu ada masa. Ya. waktu sore ya. Mana sore itu kalau Arab ya, ketua Arab adalah setelah tergelincir matahari sampai malam itu masa namanya rawha. Nah. Kemudian pertanyaan yang pernah disampaikan tentang laula ya. Laula kemudian ada dhamir laulaya, laulaka. Memang ada sumi'a didengar itu tapi bukan bahasa yang fasih itu. Iya. Karena yang rajihnya adalah mesti dia dhamir marfu. Iya. Mesti dhamir marfu kalau dipakai isim ya. Laula, laula Asy-Syafi'i, laula al-ustad. Nah. Laula anta, laula ana, laula huwa. Bukan dhamir ya, nasab. Bukan laula ya, laulaka. Ada, tapi ada itu bisa jadi karena dia syair ya. Karena syair itu ada tentu syair. Nah, itu yang dijelaskan ya. Dijelaskan dalam kitab Mughnil Labub juga dijelaskan. Tapi yang jelas ar-rajihnya adalah dhamir marfu karena dia sebagai mubtada. Iya, mubtada. Nah, itu makanya ada riwayat disebutkan itu tadi kemarin ya, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu al-alam dan sebagainya. Itu riwayat seperti itu ada jelas ini bukan enggak ada asalnya riwayat seperti itu. Iya. Itu rata-rata riwayatnya apa maudhu ya. Iya. Jadi ghulu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Allah menciptakan alam itu bukan karena Muhammad, ya. Allah menciptakan karena kehendak Allah. Iya. Yaf'alu ma yasha. Allah menghendaki apa yang diciptakan bukan karena Muhammad. Ya. Jadi ada riwayat seperti ini yang gulu kepada Rasulullah, tapi maka hadis itu apa? Maudhu, palsu. Ya. Itu bisa dicek di apa? Kalau punya apa? Punya kan kitab Maktabah Syamilah ya. Ya. Buka aja hadis, buka aja kata-kata ada enggak dalam hadis itu. Kalau enggak ada, berarti memang tidak ada terdapat dalam kutubus sittah ya. Atau kitab-kitab hadis yang masyhur, muktabar kan? Iya. Jadi dari sisi bahasa juga apa lemah dia. Tidak pakai laulaka kan. Seharusnya laula anta kan sah. Gitu. Iya. Artinya secara ya. Riwayat dan secara ya. Bahasa tidak. Ya, bahasanya ya, tidak apa tidak kuat ya. Nah. Ya. Masyaallah. Mungkin ini sebagai tambahan kemarin ada pertanyaan ya. Iya. Sallallahu alaihi wasallam bisawab. Tayib demikian saja jazakallahu khairan jaza atas seperti antum semuanya. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum dan kita semuanya untuk mempelajari suatu ilmu yang sangat penting karena ini merupakan apa kunci daripada untuk kunci awal ya kunci awal bukan segala-galanya tidak kunci awal untuk mempelajari memahami agama Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah beliau serta kutub turas ya kitab peninggalan para ulama-ulama terdahulu. Nah. Wallahu alam kita akhiri dengan doa subhanallahi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.